بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Nawawi rahimahullah masih dalam bab anjuran menjenguk dan adab dalam menjenguk orang sakit. Wa an Abi Musa radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul marid wa at'imul ja'i' wa fukkul 'ani. Rawahul Bukhari. Jadi Abu Musa Rasulullah sebutkan jenguklah orang yang sakit, berilah makan orang yang lapar dan bebaskan budak. Hadis Bukhari. Al-ani ini tawanan. Awani tawanan-tawanan kalian bebaskan. Di dalam hadis ada tiga perkara yang Rasulullah perintahkan, menjenguk yang sakit, memberi makan orang lapar, dan membebaskan tawanan. Telah lalu bahwa kalau menjenguk orang sakit ini fardu kifayah, jika sebagian telah melakukan mencukupi dari yang lain. Adapun yang kedua, memberi makan orang yang lapar, maka wajib untuk diberi makan agar hilang laparnya, dan ini juga sama fardu kifayah, cukup sebagian yang memberinya makan. Jika tidak ada yang memberi, maka kewajiban terarah kepada yang mengetahuinya atau mengetahui kondisinya bahwa fulan dalam keadaan kelaparan, maka yang tahu berkewajiban memberi makan. Yang ketiga, fukulani, bebaskan tawanan. Ketika seorang muslim tertawan oleh kufar dalam peperangan misalnya, salah satu dari muslim ketangkep mereka dan ditawan, maka wajib bagi muslimin yang lain untuk melepas atau membebaskan saudara mereka yang tertawan itu, fukulani. Dan ini juga sama fardu kifayah, cukup sebagian yang melakukannya. Semuanya bentuknya perintah. Rudu, at'imu, fukku. Jenguklah, berilah makan, dan bebaskan. Dari situ, ulama menyatakan ini perintah, wajib. Hanya saja tadi bentuk wajibnya adalah wajib kifayah atau wajib kifai. Atau sebagian mereka mengatakan karena ini bentuknya adab atau hukuk, hak dari persaudaraan, membebaskan saudaranya yang ditawan, saudaranya yang sakit dijenguk, yang lapar dikasih makan, maka perintah-perintah ini hukumnya mustahab, disenangi atau disunahkan. Membebaskan tawanan biasanya dengan imbalan. Ini mungkin yang menawan kufar minta tebusan ganti berapa nilainya, usahakan demi keselamatan dan kehormatan saudara kalian. Atau kalau itu dalam peperangan bisa dengan lukir atau ganti. Kita juga menawan, ada tawanan kufar di tangan kita. Beberapa muslimin saudara kita ditawan oleh mereka. Maka kita ajak nego, lepaskan fulan, fulan, bebaskan. Nanti imbalannya, ini teman-teman kalian, fulan-fulan juga kami bebaskan. Intinya perintah untuk membebaskan yang ditawan oleh kufar dari saudara-saudara kita. Wa an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Muslim. Dari Thauban Rasulullah katakan seorang muslim kalau menjenguk saudaranya yang sakit, maka tetaplah dia di khurfatil jannah sampai dia kembali pulang. Maka ada yang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna khurfatul jannah? Ini dia ada pada khurfatul jannah sampai pulang. Rasulullah katakan janaha. Ini dia sesuka hatinya memanen atau memetik dari buah-buah surga sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Demikian dia dalam kenikmatan itu memetik buah-buah kenikmatan surga selama dia bersama saudaranya yang sakit. Dan itu keutamaan menjenguk. Sekaligus tentunya hadis mengajarkan amalan yang dengannya orang masuk surga atau mendapat kenikmatan surga, memetik dari buah-buah surga yang mengharapkan itu, dan pasti tiap muslim mengharapkan. Maka jenguklah saudaramu yang sakit. Kemudian juga Nawawi bawakan hadis Ali radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sabuna alfa malak hatta yusbiha wa kana lahu kharif fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Setiap muslim yang menjenguk saudaranya muslim kalau di pagi hari dia jenguk, maka 70,000 malaikat bersolawat kepadanya. Ini solawat malaikat artinya doa mereka, doa kebaikan untuknya dari para malaikat. 70,000 malaikat sampai sorenya. Kalau dia sore menjenguk, 70,000 malaikat itu bersolawat padanya sampai esok paginya. Dan dia fi khariful jannah tadi, khurfatil jannah, metik buah-buah surga. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Hadis ulama sebutkan kalau dari sisi makna ada keganjilan. Di mana amalan yang sangat ringan, disebutkan padanya pahala yang terlalu besar, bukan sekedar satu malaikat, 70 ribu. Kif, semuanya bersolawat padanya hanya dengan amalan ringan, cuman menjenguk orang yang sakit. Artinya kaidah memang dalam ilmu hadis, salah satu patokan yang ulama pakai, salah satu tanda kalau itu hadis lemah, adalah fadilah pahala yang begitu besar, begitu banyak dari amalan yang sangat ringan, terlalu ringan. Pertanda itu hadis ada kelemahan padanya. Karena al-ajr ala gadril masyakoh, seperti Aisyah riwayatkan, pahala itu sesuai dengan beratnya amalan. Artinya amalan itu berat, sulit, butuh perjuangan ini, maka dari situ pahalanya pun besar. Nah, ini sebaliknya. Dan banyak hadith-hadith dhaif dari sisi ini. Banyak mereka contohkan seperti sholat dengan imamah. Yang sholat menggunakan imamah kelebihannya adalah 70 kali lebih afdol daripada sholat tanpa imamah. Ya Allah, cuman imamah toh, hanya karena pakai imamah kemudian 70 kali lebih afdol dari sholat tanpa menggunakan imamah. Betapa ringannya cuman imamah saja. Dhaif, salah satu pertanda kalau hadis itu lemah. Tapi secara umum, ini kaidah, tapi secara umum kita tahu banyak hadis sudah kita lewati, menjenguk orang sakit itu fadilahnya ma'ruf. Fadilahnya banyak, seperti di surga, dia tetap Rasul katakan dalam keadaan memetik buah-buah surga, engkau akan dapati aku di sisinya, kata Allah, kedekatan Allah dengan yang sakit. Banyak sekali fadilahnya. Maka yakni makna yang semacam ini masuk dalam keumuman, keutamaan-keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dia tidak berdiri sendiri, namun didukung dan dikuatkan oleh banyak hadis yang menyebutkan keutamaan dan fadilahnya. Kemudian juga Nawawi rahimahullah membawakan hadis Anas radhiyallahu an, qala kana ghulam yahudi yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak, dia Yahudi dan biasa berkhidmat kepada Rasulullah sallam, dan diizinkan oleh orang tuanya, sana kamu layani Rasulullah SAW. Dan mereka tahu ini Rasul yang hak. Walhasil anak ini sering kemudian melayani Rasul untuk hajat-hajat beliau. Rasul butuh apa, mau apa, dilayani oleh dia. Anak kecil. Fama ridha fa'atahun nabi. Sampai anak ini sakit, maka dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ya'uduhu faqa'ada inda ra'zih. Maka Rasul pun duduk di samping kepalanya. Faqala lahu aslim. Rasul nasihatkan padanya, Islamlah kamu, syahadat. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Anak ini melihat ke bapaknya yang seakan seperti minta izin, bagaimana? Boleh aku turuti Rasulullah, suruh Islam. Faqala ati Abul Qasim. Bapaknya mengatakan taati Abul Qasim, kunya Rasulullah SAW. Taati. Fa aslama. Dia pun kemudian Islam, syahadat. Fa kharaja an-nabi wa huwa yaqul alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Maka Rasul keluar senang dan beliau katakan alhamdulillah Allah selamatkan dia dari neraka. Dia sudah Muslim. Dengan syahadatnya dia pasti masuk jannah. Hadits di Bukhari. Hadits menunjukkan beberapa perkara kepada kita. Yang pertama, bolehnya menggunakan orang Yahudi dalam keperluan kita dalam maslahat kita, boleh, dengan syarat kita aman dari makar dan kejahatannya. Karena Yahudi ma'ruf dalam sejarah mereka panjang penuh dengan tipuan, makar, kejahatan, tidak menjaga amanat, enggak. Di situ ma'ruf dari mereka. Ala kulli hal, selama diketahui orangnya amanat dan kita tidak khawatir dari makarnya, boleh. Begitu pula musyrikin, boleh digunakan untuk keperluan dan maslahat kita selama dia amanat dan kita aman dari makarnya dan dia ingin yang terbaik bagi kita, dan itu diketahui dari pengalaman, dari data dan seterusnya. Terbukti ulama sebutkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam di saat termasuk paling gawatnya dalam hidup Rasul, paling genting-gentingnya, nyawa menjadi taruhan, Rasul gunakan musyrik saat hijrah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau gak tahu jalan di padang pasir. Bayangkan zaman itu gak ada kompas, gak ada ini. Orang kalau gak tahu arah, gak tahu jalan, gak pengalaman, bisa tersesat jauh ke tengah lautan gurun pasir dan bisa-bisa mati. Kehabisan air, dehidrasi dan lain sebagainya, panas. Harus orang yang pengalaman, tahu arah di padang pasir itu, yang ahlinya ngerti. Ini angin ke sana, ini ada bukit ini arahnya ke sana, sampai ke arah Madinah. Sementara saat Rasul hijrah kan dikejar-kejar sama Quraisy. Dan Quraisy bikin sayembara yang bisa nangkep Muhammad hidup ataupun mati. Kami beri upah sekian-sekian kepala Muhammad SAW. Urusannya nyawa. Di saat seperti itu gaet Rasulullah seorang musyrik. Musyrik, orang kafir. Dibayar oleh Rasulullah SAW, tunjukkan jalanku sampai ke Madinah. Dan ditunjukkan oleh dia sampai selamat. Maka boleh selama tadi aman dari makarnya, dia ingin yang terbaik bagi kita, kita aman dari kejahatannya. Dan itu pula dalil yang disebutkan ulama, bolehnya seorang muslim menggunakan tenaga kafir dalam kedokteran. Misalnya kamu mau operasi, orang tuamu, anakmu mau operasi, dokter bedahnya, dokter ahlinya orang kafir, entah Nasrani, entah apa agamanya. Operasi ini kan nyawa urusannya. Yang pegang anestesi, kalau dia mau jahat di anus sedikit saja bisa mati orang. Na'udzubillah. Nyawa urusannya operasi. Walhasil tadi, kalau selama itu diketahui aman dan dia ingin baik, artinya dia ingin baik, kalau dalam bab ini si dokter ingin mana yang terbaik bagi pasiennya. Betul-betul dia jujur, yang terbaik bagi Anda begini. Yang saya tahu Anda harus melakukan ini, Anda harus begini, maka boleh dan dituruti. Kalaupun itu mungkin di luar negeri, di negara-negara kufar, boleh untuk kemaslahatan. Nah, hadis pula menunjukkan bolehnya menjenguk orang Yahudi yang sakit. Tapi hadis terlihat bahwa Rasul menjenguk karena khidmat pelayanan yang diberikan anak ini kepada Rasul. Maka Rasul membalas kebaikannya dengan kebaikan pula, dijenguk saat sakit oleh Rasulullah SAW. Atau kemungkinan lain di dalam hadis, Rasul menjenguk untuk menawarkan atau mendakwahkan Islam padanya. Gak sekedar jenguk, ya apa, sehat, bekhair, dan itu. Tapi ditawarkan, syahadatlah kamu, Islamlah. Dan itu tujuan mulia, penting dalam menjenguk. Dengan demikian, kalau dari sisi ini, boleh, bahkan mustahab, disenangi, kamu menjenguk orang sakit kafir, Yahudi ataupun yang lain, selama tujuanmu untuk menyelamatkan dia dari neraka, didakwakan Islam padanya, syahadat. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, yang boleh dituhankan, Tuhan yang benar hanyalah Allah. Ini suruh syahadat, didakwahkan. Kalau memang itu memungkinkan, maka bagus. Dan boleh menjenguk orang kafir yang sedang sakit. Hadis pula berarti menunjukkan seharusnya orang yang menjenguk itu membimbing orang yang dia jenguk kepada kebaikan. Ya, mana yang dia tahu yang dibutuhkan oleh yang sakit ini. Nah, ini kalau kamu tahu ini orang dulunya sebelum sakit banyak maksiat, banyak kezolimannya, ya ingatkan, ya fulan, ini peringatan dari Allah, ujian buat kamu, istighfar, banyak taubat, berbenah dirilah, serupa itulah yang kamu tahu dari kondisi orang itu. Di dalam hadis menunjukkan tawadhu Rasul SAW, dan begitu seharusnya setiap muslim, terutama seorang dai, di mana dinisbatkan kenikmatan itu kepada Allah. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah. Allah selamatkan dia dari api neraka. Rasul tidak katakan misalnya, alhamdulillah ana selamatkan anak itu dari neraka. Walaupun Rasulullah punya andil di situ, beliau yang dakwahkan. Tapi kenikmatan besar itu tidak disandarkan kepada beliau. Alhamdulillah aku selamatkan anak itu. Bukan. Tapi yang Rasulullah katakan, Allah selamatkan anak itu dari neraka. Tawadhu dan menisbatkan kenikmatan hanya kepada Allah semata yang memberikannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istakal insan syai'a minhu au kanat bihi qarhah au jurh qala an-nabi bi usbu'ihi hakadha wa dha'a Sufyan bin Uyainah rawi sababatahu bil ard thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, kalau ada yang sakit dari sahabat atau ada luka, jurh, kurhah, sakitlah ada luka atau apa di tubuhnya, maka Rasulullah lakukan dengan jemarinya begini, dengan jari telunjuknya. Kata Sufyan bin Uyainah, perawi hadis, memperjelas, yaitu telunjuk beliau diletakkan di tanah, kalau ini tanah, diletakkan begini, kemudian diangkat sambil beliau katakan bismillah turbatu ardina, ini dari atau dengan tanah dari bumi kita, biri qatiba ardina, dan juga dengan ludah salah satu dari kita, sebagian kita kepada saudaranya, karena disebutkan itu juga di diludahi oleh Rasulullah SAW, ludah ringan. Yushfa bihi saqimuna, itu akan menyembuhkan yang sakit dari kita dengan izin Rabb kita. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Demikian Rasulullah, kata Aisyah, membasahi telunjuknya, kemudian ditempelkan ke tanah, kemudian diusapkan, kalau itu ada luka, diusapkan di lukanya, dengan menyebut tadi, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihim saqimuna biidni rabbina. Artinya, pantas dan penting seorang hamba mendoakan saudaranya yang sakit dengan doa semacam ini yang Rasul ajarkan. Tanah karena itu suci, dan Rasulullah katakan waju'ilat riyal ardu masjidan wa tahura. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada beliau, dijadikan tanah itu suci dan tempat sholat. Dimanapun kamu berada boleh sholat, kecuali sedikit tempat-tempat yang dilarang, kandang unta, kamar mandi, dan kuburan. Secara umum bumi dimana kamu pijak boleh untuk kamu sholat di situ, karena dia suci, tanah suci. Begitu pula yang kedua, ludah dari seorang mukmin juga suci. Maka dari situ tergabung dua kesucian, sucinya tanah, sucinya seorang mukmin, ditambah lagi dengan kuatnya tawakal kepada Allah, kuatnya keyakinan dan percaya kepada Allah, maka akan menyembuhkan penyakit itu. Maka dibutuhkan pertama keyakinan kuat dari yang meruqyah ini, yang mendoakan tadi, bahwa Allah akan sembuhkan dengan cara syar'i seperti ini. Yang kedua, yang sakit juga yakin bahwa ini ajaran Rasulnya dan bermanfaat dengan izin Allah SWT. Sehingga kalau itu tanpa keyakinan gak akan berguna. Orang hanya dalam rangka coba-coba, coba mungkin berguna. Dari awal dia ragu, gak ada keyakinannya, maka terapi yang dia jalani gak akan ada gunanya bagi dia. Hadis kata Qurtubi menunjukkan bolehnya ruqyah dari segala penyakit, dari segala luka, dan itu ma'ruf di zaman Rasul SAW, zaman sahabat. Makanya Aisyah katakan kalau ada yang sakit dari sahabat atau ada lukanya, ini yang Rasul lakukan. Berarti itu boleh. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa doa dan ruqyah syar'i yang Rasul ajarkan seperti ini dan beberapa hadis lain setelah ini juga hendaknya lebih di amalkan, lebih diyakini ketimbang cara-cara medis, walaupun itu mubah dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi jika dibanding dengan ruqyah syar'i seperti yang Rasul ajarkan, orang kadang lebih percaya kepada materi. Gak bisa dengan doa akan sembuh. Atau kalaupun dia yakin ya, sedikit tipis keyakinannya, harapannya tidak sebesar ketika dia mengkonsumsi obat. Ini obat dari dokter itu spesialis, ini obat paten, mahal harganya. Keyakinannya lebih kuat ketika minum obat ini untuk sembuh dibanding kalau dia menjalani ruqyah atau doa-doa syar'i. Dan ini salah besar. Kedua-duanya asbab Allah yang tentukan. Tapi keyakinanmu kepada yang materi ini lebih besar, tidak seharusnya demikian. Tadi asbab, berapa banyak kasus gak ada gunanya itu obat. Orang sudah habis satu resep, tebus dua resep, tiga, gak ada manfaatnya. Gak berguna. Mahal ongkosnya, dia sudah ke dokter sana, rumah sakit itu. Gak ada efeknya sama sekali. Asbab belum tentu itu berguna. Tapi dari iman, karena iman, seorang muslim lebih yakin dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam.